Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali bisa menghadiri pengajian rutin untuk membahas fikih pendidikan anak di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 23 September 2019, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, kali ini memasuki serial nomor 139 mengangkat tema melatih konsisten fokus. Pada beberapa pengajian yang lalu, kita telah menyampaikan bahwa orang tua yang baik, orang tua teladan, itulah orang tua yang mendidik anaknya dengan fokus. Tapi fokus saja itu tidak cukup. Dia harus fokus kepada hal-hal yang positif, bukan kepada hal-hal yang negatif. Contoh, fokus kepada perilaku baik anak, bukan perilaku buruk anak. Fokus kepada kelebihan anak, bukan kepada kekurangan anak. Fokus kepada solusi, bukan kepada masalah. Orang tua yang fokus dalam hal-hal yang positif saat mendidik anaknya, insya Allah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, akan menghasilkan anak-anak yang baik, yang soleh dan solihah. Namun, ternyata konsisten fokus itu tidak mudah. Mungkin setelah pengajian, masya Allah, fokus. Tapi ternyata gak bertahan lama, paling cuma sehari, dua hari. Setelah itu, lagi-lagi kepada hal-hal yang negatif. Berarti menjaga konsistensi untuk fokus itu ternyata tidak mudah. Terus bagaimana Ustadz? Agar bisa konsisten, perlu ada upaya, perlu ada usaha, perlu ada pembiasaan. Dan pembiasaan tersebut lama-lama akan menjadi sikap hidup kita. Lama-lama, kita fokus kepada hal positif bukan hanya saat melakukan aktivitas mendidik anak. Termasuk saat kita bekerja, saat kita beribadah, saat kita berinteraksi dengan tetangga. Itu kalau fokus kepada hal positif sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi pola hidup, maka 24 jam kita akan terbiasa untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang positif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari bersabda, wa yu'jibunil fa'lul hasan, Atau kama qala sallam, dan aku suka dengan sikap optimis. Nah, optimis niku positif napa negatif? Positif napa negatif? Positif. Jadi Nabi SAW itu suka dengan optimisme dan benci dengan pesimisme. Sehingga kalau misalnya kita menghadapi sesuatu, hadapilah dengan sikap optimis. Ya. Nanti kalau sudah mulai bulan Desember atau menjelang Desember atau Januari sudah mulai hujan, hujan, hujan, hujan. Begitu turun hujan itu sikapi dengan optimis. Jangan malah udan maning. Kumbahan sing wingi urung garing udan maning. Itu namanya pesimis. Begitu hujan turun, napa? Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan hujan ini mendatangkan manfaat. Gitu seharusnya. Ya. Baik. Kita akan bawakan beberapa contoh, agak banyak ini. Ada 9 contoh. Contoh pembiasaan berpikir positif. Contoh pembiasaan yang mudah dan bermanfaat untuk mencetak sikap fokus pada nilai-nilai positif. Contoh yang pertama adalah teladan. Napa? Teladan. Kalau kita ingin anak kita terbiasa untuk berpikiran positif, maka kita sebagai orang tua perlu ngasih contoh bahwa orang tuanya juga selalu berpikiran apa? Positif. Bagaimana mungkin kita menginginkan anak kita berpikir positif sedangkan kita orang tuanya selalu berpikir negatif? Contoh, di sini saya contohkan. Misal, Anda berangkat ke kantor. Hari ini Masya Allah banyak hal-hal yang kurang mengenakkan. Begitu akan berangkat, bris. Hujan apa? Deres. Sudah kayak gitu, di jalan macet. Ya. Ada kecelakaan sehingga macet. Akhirnya sampai kantor, telat. Karena kesusu, tangannya kejepit pintu mobil. Coba bayangkan ya. Hujan, macet, telat, kejepit. Tapi kita tidak ingin terjebak dalam hal-hal negatif tersebut. Apalagi sampai kemudian berpikir, "Ki jenis Selasa apa ya? Kliwon apa ya?" Nah, wis mulai gue. Ya. Tapi berlatihlah kita untuk mengalihkan dari negatif ke positif. Kita ajak anak untuk berpikir, Masya Allah nak, tadi hujan tapi Alhamdulillah tadi bapak pakai mobil jadi enggak kehujanan. Iya memang tadi di jalan macet tapi Alhamdulillah bisa dengerin kajian sampai selesai. Karena yang disetel radio nopo Insani. Jadi walaupun macet, suasana di luar panas, tapi hati tetap adem. Iya telat tadi memang sampai di kantor, tapi Alhamdulillah ternyata enggak diapa-apain ya sama atasan, malah atasannya juga oh enggak apa-apa, saya juga telat, pada telat ternyata. Iya kejepit mobil, tapi Alhamdulillah kemarin baru ngaji supaya diruqyah. Ternyata begitu dibacain Al-Fatihah, sembuh nak. Enggak ada apa-apa, enggak ada bengkak-bengkak. Nih lihat nih, enggak ada bekasnya. Ini kan sebenarnya kita sedang mendidik diri sendiri dan mendidik anak bahwa ternyata yang positif-positif dalam keseharian kita itu ternyata lebih apa? Banyak dibandingkan yang negatif. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ternyata lebih banyak dibandingkan musibah yang Allah berikan kepada kita. masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, ya, masih bisa berjalan, masih bisa berpikir. Itu nikmat atau bukan? Nikmat atau tidak? Nikmat. Dibandingkan kejepit pintu lebih besar mana? Panjenengan bisa bernafas, nikmat. Dibandingkan musibah kejepit pintu lebih besar mana? Bisa bernafas. Ya. Nah, ketika kita kasih contoh seperti itu kepada anak kita, maka anak kita pun akan terpengaruh. Oh iya iya, harusnya kayak gini. Kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, pikirkan hal-hal yang enak. Kalau kita ditimpa musibah, pikirkan nikmat. Seperti yang sering saya sampaikan, panjenengan sekarang usia mungkin 60 sudah mulai kena gula, mulai kena kolesterol, mulai asam urat. Kalau kita cuma pikirin itu saja yang kita pikirin, maka kita nanti bisa jadi matinya itu bukan karena gula, tapi karena apa? Pikiran. Karena stresnya. Tapi coba kita balik, usia kita sekarang sudah 60 tahun. Berarti kita itu sudah menikmati sehat pinten tahun? 60 tahun. Sakitnya paling-paling pinten tahun? Ya next week ya paling telung tahun ya, telung tahun mati gitu ya. Ya bukan kayak gitu. Cuman kan antara kita sakit dengan kita sehat itu lebih banyak apanya? Sehatnya. Itu namanya berpikir positif. Sudah. Ini contoh yang pertama. Kita pindah contoh yang kedua. Yang kedua, untuk membiasakan berpikir positif adalah tanyakan hal-hal yang menyenangkan di sekolah. Tanyakan apa? Hal-hal yang menyenangkan di sekolah. Begitu anak pulang dari sekolah, salah satu tugas orang tua adalah menyambut. Menyambut. Begitu anak pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, peluk anak tersebut. Biasanya anak itu kalau baru pulang sekolah, kemudian kita tanya hal-hal yang enak-enak, biasanya yang teringat bukan yang enak. Biasanya anak pulang itu dia akan cerita, wah tadi dinakalin sama temen. Ya. Terus tadi naik sepeda bane bocor. Terus tadi dimarahin sama bu guru. Terus yang keluar itu yang negatif-negatif. Panjenengan sebagai orang tua, jangan memotong cerita anak. Biarkan dia nopo bercerita, mengeluarkan isi hatinya. Biarin, tidak apa-apa. Nah, nanti akan ada saatnya kita membahas tentang orang tua yang menjadi pendengar yang baik. Nah, orang tua pendengar baik buat anaknya. Kita akan bahas insya Allah. Jadi biarkan anak cerita-cerita. Itu penting. Ya. Pentingnya apa? Panjenengan jadi punya informasi lebih lanjut tentang keadaan sekolah. Ya. Nun sewu kadang-kadang nggih, anak itu lebih jujur daripada pak guru dan bu guru. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang orang anak kenapa lebih jujur? Karena polos. Jadi dia akan cerita banyak, oh di sekolah gini, soal ini. Itu penting buat jenengan informasi itu. Jangan jenengan stop. Jangan. Setelah dia selesai cerita, ada ini, ada itu, enggak enak ini, enggak enak itu, baru kemudian jenengan pancing. Nak, tadi emang di sekolah enggak ada yang enak? Hal-hal yang nyaman yang kamu alami emang enggak ada? Mungkin pertamanya anak itu, enggak ada. Karena kebiasaan kita kan suka kayak gitu ya. Kalau sudah mengalami hal yang enak itu yang enak. Mengalami hal yang enggak enak itu yang enak jadi apa? Lupa semua. Ya. Itu hati-hati itu. Ibu-ibu kadang-kadang kayak gitu ya Bung. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Uritun nara fa'idha aktsaru ahlihan nisa. Aku pernah diajak nonton neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya apa? Wanita apa laki-laki? Ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Loh, kenapa wahai Rasul? Yakfurna. Karena wanita itu sering tidak berterima kasih. Kufur nikmat. Idza ahsana, seandainya suaminya berbuat baik sepanjang zaman hanya dengan satu dua kesalahan, maka bisa melupakan apa? Kebaikan yang begitu banyak. Itu bahaya, tidak boleh. Nah, ketika anak kita minta untuk cerita hal-hal yang positif, anak mungkin akan susah karena dia terlalu fokus dengan hal-hal negatif. Kalau dia belum bisa menceritakan, gak usah dipaksa. Panjenengan pancing dia. Contoh mancingnya gimana? Jenengan cerita. Jenengan yang cerita tentang kejadian positif yang pernah alami dahulu ketika masih sekolah. Wah, suwe banget. Tapi kan saya yakin ada pengalaman positif yang jenengan pernah alami di sekolah. Ya, ini saya, di sini saya kasih contoh, misalnya panjenengan berangkat ke sekolah, tahu-tahu disambut sama tukang sapu, dan tukang sapunya bawa pelem, misalnya, bawa mangga yang ada di sekolah, yang jatuh, yang matang, gitu. Kasihkan kepada jenengan. Itu pengalaman indah, apa betul? Indah sekali. Yeah. Jenengan kasih contoh, ini loh contohnya, dulu bapak pernah berangkat ke sekolahan, belum ada yang datang, bapak berangkat duluan karena piket, ketemu sama tukang sapu, tahu-tahu, nah sini, dikasih pelem, wah senengnya luar biasa. Panjenengan pancing anak untuk cerita dengan cerita yang pernah Anda alami. Nanti biarkan anak akan cerita dengan sendirinya. Itu adalah latihan memindahkan pola pikir negatif kepada apa? Pola pikir positif. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Fokus kepada salah satu anggota keluarga. Maksudnya bagaimana? Kita kasih kesempatan kepada setiap anak untuk cerita. Dan biasanya kita manfaatkan itu momen lagi bareng-bareng. Dan seringnya momen bareng-bareng itu adalah ketika makan malam. Kalau pagi gak sempat cerita. Kenapa? Semuanya serba sibuk. Siang masih ada yang di kantor, masih ada yang di sekolah. Maka biasanya momen kumpul keluarga itu biasanya saat makan malam. Nah, ketika makan malam itu, coba fokus kepada salah satu anggota keluarga. Misalnya kakak, misalnya. Ya, misalnya kakak. Kasih kesempatan kakak untuk cerita. Yang lainnya mendengarkan. Ya. Suruh cerita keinginan-keinginan dia, cita-cita dia. Pokoknya sesuatu yang positif lah. Pengalaman-pengalaman yang enak di sekolahan, teman-teman yang baik, ya. Atau kejadian-kejadian menarik. Biarkan mereka untuk cerita, yang lainnya nunggu, yang lainnya mendengarkan. Malam ini kakak, besok adik, besoknya bapak, besoknya ibu. Sehingga setiap malam anak-anak dan anggota keluarga itu terbiasa untuk mendengarkan hal-hal positif yang keluar dari anggota keluarga. Ini contoh keberapa? Contoh ketiga. Contoh keempat, bersama dengan anak, buatlah daftar keinginan masing-masing. Kita punya tiga anak misalnya. Anak yang pertama, kita minta, ayo nak, nih ada kertas. Kita tulis bareng-bareng, kamu boleh, atau bapak yang nulis, atau ibu yang nulis. Yuk kita tulis, kamu pengin apa saja. Ya. Dan biasanya keinginan anak itu kan luar biasa. Misalnya ya, anak saya yang keempat itu karena pengin banget punya kuda misalnya. Dia nulis satu, pengin apa? Punya kuda. Ya. Dan gak usah digambarkan susahnya, biarkan dia punya keinginan, gak apa-apa. Ya. Hambatannya gak usah, misalnya kadang-kadang kita kan karena mikir, wah itu jarang duit kangen di. Akhirnya kita bikin gambaran yang susah, nanti kalau kamu punya kuda itu, nanti di mana apanya? Kandangnya di mana, terus yang apa, jenisnya? Yang nyari rumput siapa? Terus nanti kalau sakit siapa yang ngobati? Kalau mati gimana? Mati ya dikubur. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang tidak membuat anak punya cita-cita tinggi gitu loh. Karena anak punya cita-cita tinggi, kemudian kita gambarkan kesulitan-kesulitannya, jangan. Ya. Biarkan anak memiliki khayalan, ya. Tapi khayalan yang positif tentunya. Biarkan anak punya khayalan, oh saya pengen misalnya kuliah di luar negeri misalnya. Jangan kemudian, kamu itu loh ngapal Quran aja males mau kuliah di Madinah, gimana sih? Jangan dikituin. Biarkan anak mengungkapkan isi hatinya, oh saya pengen punya, saya cita-cita pengen jadi presiden misalnya. Boleh atau tidak anak punya cita-cita seperti itu? Boleh-boleh saja. Jangan kemudian biji 6 presiden, jangan dikituin. Ya. Emang untuk jadi presiden bijinya kudu 10 mbok ora. Ya. Yang penting bisa ngatur, bisa komunikasi dengan baik dan tentunya beriman ya. Tentunya beriman kepada Allah azza wajalla. Jadi, ini yang keempat ya. Yang keempat itu bikin sama bareng-bareng loh jenengan sama anak. Bikin anak itu, kasih dia kesempatan tulis keinginan 1, 2, 3, 4, tidak apa-apa, semakin banyak semakin bagus. Kemudian kasih motivasi kepada anak bahwa setinggi apapun keinginanmu, setinggi apapun keinginanmu, seandainya Allah mengizinkan, kemudian kamu punya tekad, maka akan tercapai keinginan tersebut. Sehingga anak itu terus memiliki semangat. Ada kisah menarik, ya ini tidak apa-apa, intermezzo. Wakil Presiden Indonesia sekarang, sinten? Yusuf Kalla, ya Pak Yusuf Kalla, itu dulu ketika masih SD, hidup dalam keadaan susah, dibonceng sepeda oleh ibunya ke kota lewat depan rumahnya wali kota Makassar, ya kalau nggak salah, beliau kan kalau nggak salah dari sana, wali kota Makassar. Kemudian apa kata ibunya, nak, ibu pengen kamu rumahnya di sana nanti, di mana, jadi wali kota maksudnya. Dan ternyata kata-kata yang simple seperti itu masuk ke hatinya siapa? Pak Yusuf Kalla, Yusuf Kalla muda, Yusuf Kalla kecil saat itu. Dan akhirnya terus-terus malah sampai jadi bukan wali kota, malah jadi wakil presiden. Jadi, biarkan anak itu punya cita-cita. Selama itu cita-cita yang positif, yang mulia, maka biarkan anak punya cita-cita. Kalau Allah menghendaki, dan itu sesuatu yang positif, maka insya Allah akan tercapai. Ini yang keberapa ini? Keempat. Sekarang kelima. Yang kelima, menggali pelajaran positif dari kejadian. Kita tuh dalam sehari-hari selalu mengalami kejadian. Ya. Coba kita bareng-bareng sama anak-anak untuk mengambil kejadian, sisi positif dari sebuah kejadian. Misal, lagi bareng-bareng sama anak, tahu-tahu di tengah jalan, ya tahu-tahu di tengah jalan ada orang yang nyerempet, ada orang yang nyerempet kendaraan kita, ya. Dan kendaraan itu sempat nopo oleng, ya motor, nyerempet motor, nggak sengaja sempat oleng, tapi alhamdulillah tidak sampai nopo jatuh. Itu kan kejadian, ya. Sudah alhamdulillah selamat sampai rumah. Yang nyerempet juga enggak ada masalah, yang kita yang diserempet juga alhamdulillah enggak. Sampai di rumah kemudian kita ketika sedang santai, kita ajak anak untuk mengambil pelajaran positif. Apa misalnya? Nah, kamu ingat enggak tadi pas siang-siang kita keserempet? Iya, ingatnya. Gimana? Alhamdulillah ya Bi, enggak jatuh ya. Alhamdulillah enggak jatuh. Coba kira-kira kenapa kok sampai enggak jatuh kita? Ya karena dilindungi sama Allah. Bagus. Allah melindungi kita itu karena apa? Ya mungkin karena kita tadi pagi zikir pagi. Ah, ini berarti mengambil apa? Pelajaran. Berarti nak, zikir pagi itu penting enggak? Oh penting. Makanya nak, jangan sampai ketinggalan untuk baca zikir pagi. Ini namanya mengambil apa? Pelajaran. Biasakan setiap kita mengalami peristiwa enak maupun tidak enak, peristiwa menyenangkan maupun peristiwa menyedihkan, selalu bersama-samalah untuk menggali pelajaran-pelajaran positif. Ini yang kelima. Yang keenam, tulislah komentar positif. Kenapa? Tulislah komentar positif. Berkali-kali saya telah sampaikan di sini bahwa kita ini seharusnya sama anak itu jangan pelit. Jangan pelit ini bukan hanya materi, tapi jangan pelit untuk memberikan penghargaan. Tapi kadang-kadang ketika penghargaan itu disampaikan dengan lisan, kadang-kadang lama-lama penghargaan itu jadinya hambar. Jadi anak sudah biasa. Misalnya kadang-kadang kan anak pulang salam, Masya Allah, Waalaikumsalam, Abi seneng kamu kalau masuk rumah baca salam, ucapkan salam. Itu anak kayak biasa aja, kayak orang goplay gitu ya. Ya kayak biasa aja, kenapa? Karena setiap hari gitu terus gitu loh. Maka kita perlu sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru. Contohnya apa? Tulisan. Jadi kita bikin tulisan secari kertas ya. Kemudian kita tulis di situ untuk anakku tersayang. Untuk anakku tersayang. Hari ini Umi, Ibu bangga sekali karena kamu sholat tepat 5 waktu dan berada di shof yang pertama sebagaimana yang diceritakan sama Abi, sama Bapak. Mudah-mudahan kamu menjadi anak soleh nak, kita bisa bertemu di surga. Ibumu yang menyayangimu, tanda tangan. Nah, saya tanya Bu, pernah atau enggak kayak gitu Bu? Lah gue mulane. Ayo kita coba. Ya. Ayo kita coba. Kita taruh di mana gitu loh. Terserah. Bisa diselipkan di saku bajunya, bisa ditaruh di bukunya, bisa ditempel di lemarinya. Jadi anak itu dapat surprise. Yang namanya penghargaan itu kan enggak harus dalam bentuk apa? Materi. Ada sebagian orang tua itu selalu mengukur penghargaan dengan duit, duit, duit. Lama-lama bisa bangkrut kita. Ya bangkrut ya enggak lah. Cuman kan mendidik anak jadi apa? Materialistis. Segala sesuatu dinilai dengan materi. Jangan. Ya. Itu mungkin akan menjadi sesuatu yang akan terus dia ingat. Bahkan mungkin dia akan simpen itu kertas. Ya. Tapi kan anak saya sekarang udah di pondok Ustaz. Surat. Coba sekarang. Nah, yang anaknya di pondok mungkin sampai saat ini belum pernah nyurati anaknya. Kenapa? Karena sudah ada HP. Betul? Sudah ada HP. Akhirnya kita cuma telepon, telepon, telepon, WA, itu saja. Kira-kira nih, kalau jenengan nulis surat, kemudian jenengan poskan, di dalamnya ada nasihat, ada pesan, ada ini, kira-kira anak itu surprise atau tidak? Surprise! Ya. Saya masih ingat, dulu ketika saya masih di pondok, itu kan belum zaman apa? Belum zaman HP. Saya mondok itu tahun sampai tahun 98. Ya, yeah, sampai 98 saya tamat, berarti 9 kurangi 6 92. 92 sampai 98. Itu surat dari orang tua. Itu saya kumpulkan. Sebagaimana surat dari saya untuk orang tua dikumpulkan. Bahkan sama ayahanda kami Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad, itu didokumentasikan, dijilid sama beliau. Sampai sekarang itu masih ada. ya, kepada surat saya biasanya itu kepada ayahanda yang tercinta dan ibunda, biasanya kayak gitu. Ya, alhamdulillah ananda dalam keadaan sehat. Kemarin ada kegiatan ini, ananda Abdul Zain, biasanya ada NB-nya. NB mohon dikirimi lauk. Itu sudah baku itu. Pokoknya MB-nya gue ya jangan dikelalen gue. Itu kalau saya baca sekarang itu Masya Allah. Jadi kenangan gitu ya. Tulisannya masih ya tulisan anak SD lah, tulisan anak SMP gimana lah ya. Tulisannya masih gedrik gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Itu luar biasa untuk bisa memberikan kesan positif kepada anak. Baik, ini yang keenam. Yang ketujuh, merencanakan aktivitas setelah sembuh. Merencanakan aktivitas setelah sembuh. Begini, kita itu kan hidup di dunia enggak stagnan ya, maksudnya tidak dalam satu kondisi. Enggak mungkin kita sehat terus. Pastikan ada apanya? Sakitnya. Banyak di antara kita menganggap sakit itu negatif atau positif? Banyak di antara kita menganggap sakit itu negatif atau positif? Negatif. Sehat adalah positif. Oke, terlepas itu benar atau tidak, tapi ketika anak sakit, kita itu melatih anak jangan fokus kepada sakitnya dia. Jangan fokus kepada ketidaknyamanan dia. Tapi justru kita berusaha untuk mengajak anak berpikir, nanti kalau sudah sembuh, kamu pengen apa? Kamu pengen aktivitas apa? Sekarang kamu lagi sakit, gak bisa ngapa-ngapain. Nanti kira-kira kalau kamu sembuh, kamu pengen ngapain dulu? Ya. Jadi, kita ajak anak itu tidak terlalu fokus dengan ketidaknyamanannya. Tapi fokus, oh nanti saya kalau sudah sembuh, saya pengen mainan layangan. Saya pengen, apa biasanya anak-anak itu? Darah, aduh darah. Liane darah lah, sing menyehatkan lah. Ya, main di kali, renang, ya. Pengen main bola, pengen sepedaan ke rumah teman. Jadi, biarkan anak itu memikirkan apa yang nanti akan dilakukan setelah sehat. Kenapa? Karena itu akan jadi motivasi. Ya. Akan jadi motivasi sehingga anak itu berpikir positif, berpikir yang enak. Ya. Jangan malah justru dibebani dengan gimana sakit ya nak, ya Allah. Ibu juga dulu pernah kayak gitu, nak, sakit banget nak. Wah, suara mari-mari nih gue. Ya. Panjenengan tanya kepada dokter manapun. Panjenengan tanya kepada dokter manapun, obat. Itu cuma sekian persen. Obat itu untuk kesembuhan, pengaruhnya cuma sekian persen. Kata para dokter itu justru lebih besar nopo? Motivasi, semangat, itu lebih besar perannya untuk kesembuhan. Ya tentunya semuanya dengan izin Allah Azzawajalla. Ya. Jadi jangan biarkan anak itu sudah sakit, pikirannya malah dipikirin, dikasih apa cerita tentang sakit kayak gini jadi mati gitu ya. Walah. Saya pernah kemarin ketika ngisi di Aji Barang, saya dikasih cerita yang unik. Ya. Saya dikasih cerita yang unik. Sama salah satu ya mungkin bisa dikatakan murid ya, murid ayahanda kami Syekh Zaini Muhayyad. Beliau ini jadi ustaz di pesantren Miftahus Salam. Ya, pesantren Miftahus Salam. Suatu saat karena banyaknya pekerjaan akhirnya sakit. Nah, karena sakit maka ayah kami selaku pengasuh pesantren, selaku direktur pesantren, itu datang menjenguk. Ternyata kata ustaz tersebut, yang sakit itu, saat dijenguk itu bukannya, ya udah kamu fokus menyehatkan diri, ya bukan kamu ini mungkin terlalu banyak kerja, bukan kayak gitu. Tapi malah oleh ayahanda kami, malah disemangati. Ayo, pekerjaan masih banyak di pesantren. Ayo cepat sehat gitu loh. Malah digituin kan. Kata beliau, seumur-umur saya baru pertama kali dijenguk orang sedang sakit, dijenguk orang bukannya oh, kamu tuh sudah enggak usah terlalu banyak pikiran, kamu gini, malah disemangati dan berapi-api. Dan efeknya kata beliau dahsyat, cepat mari. Mana jadi cepat sembuh gitu loh. Kita kan kalau jenguk orang sakit kan kadang-kadang keberiwing kecelakaan nih. Ya, kepriwe. Setiap orang yang datang itu selalu tanya, kepriwe wingi jane, kok bisa kayak kiye? Akhirnya kan yang dipikir kecelakaan terus. Bu, kita itu kalau jenguk orang sakit itu ngajak dia untuk berpikir yang enak-enak gitu loh, jangan mengingat kembali kejadian yang enggak enak. Apalagi sampai seperti yang saya katakan tadi cerita, wingi tanggaku kecelakaan lagi mati temenan. Wes. Yo tambah jangan, ya. Inilah melatih berpikir positif. Baik, yang ke-8. Ajari cara membuat daftar hal penting. Ini biasa disebutkan dengan list to do. Yeah. List to do. Daftar yang mesti kita kerjakan. Jadi, ajak anak untuk berpikir apa yang mesti dikerjakan. Orang tua bisa kasih contoh misalnya, ambil kertas. Nak, hari ini, misalnya hari Ahad, hari kosong, Abi pengen melakukan 1, 2, 3, 4. Dan biasanya daftar ini, list to do ini tidak mencantumkan rutinitas. Tidak mencantumkan rutinitas. Rutinitas kan bangun tidur, terus apa? Mandi, makan, itu gak usah dicantumkan. Jadi kita mencantumkan hal-hal yang penting, yang mesti kita lakukan hari itu. Misal, kalau orang tua, bapak ya misalnya, hari ini 1, akan nelpon kakek di kampung. 2, pengen memperbaiki bak mandi yang bocor. 3, pengen sepedaan sama keluarga. Tulis daftar itu. Nanti anak suruh nulis juga. Hari ini nak, hari Ahad ini kamu mau ngapain? Mungkin dia akan nulis mirip-mirip kayak bapaknya, wong dikasih contoh kayak gitu, dia akan nulis yang mirip-mirip. Misalnya 1, pengin sepedaan sama Abi dan Umi misalnya. 2, pengin memperbaiki ban mobil-mobilan yang lepas misalnya. 3, pengin ini, pengin ini. Dah. Setelah itu, ya, setelah itu biarkan anak untuk menjalankan apa yang sudah dia rencanakan. Jadi latih anak itu untuk berpikir apa yang akan dikerjakan. Ya. Jangan kemudian anak itu dibiasakan untuk memikirkan hal-hal gak enak yang sudah terjadi. Seperti ban copot, ban mobil copot, seperti ini itu kan gak enak. Tapi kita ajak anak untuk berpikir bagaimana cara memperbaikinya. Oke, ini yang ke-8. Yang terakhir, yang ke-9, ini hubungannya dengan yang ke-8. Ajari anak untuk mengevaluasi daftar. Orang tua kasih contoh. Sore hari, setelah tadi pagi bikin jadwal ini, sore hari, ayo nak, kita checklist. Nopo? Checklist. Coba, ini Abi sudah selesai melakukan 1, nelfon kakek, sudah. Kasih nopo? Centang. Membenarkan, menambal ban bak mandi yang bocor. Dikasih bunderan, kelowongi, belum berhasil. Belum berhasil, ternyata sudah ditambal tetap apa? Tetap bocor. Terus ini sudah. Nah, baru kemudian yang dikelowong-kelowong tadi dari 4 misalnya, ternyata yang belum berhasil cuma 1. Alhamdulillah tinggal 1, yang 3 sudah selesai. Nah, yang ini yang belum bisa saya dikerjakan, kemudian dievaluasi. Ini kenapa? Oh, karena memang Abi itu bukan profesional, Abi itu amatir. Nah, ternyata ini levelnya level tinggi, berarti besok harus manggil nopo tukang. Anak pun seperti itu. Coba nak, kamu dari daftar itu mana yang sudah kamu kerjakan? Ayo dicentang, centang. Mana yang belum ini? Kenapa belum bisa? Karena mungkin belum mampu. Oke, besok kita akan lakukan. Inilah beberapa hal yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk latihan konsisten fokus dalam hal-hal positif, bukan dalam hal negatif. mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang namanya tidak bersyukur itu bukan berarti membiarkan kekeliruan, bukan. Jadi praktek tidak mensyukuri kebaikan suami itu bukan berarti saat suami keliru dibiarkan, bukan seperti itu. Tidak mensyukuri kebaikan suami itu artinya adalah ketika suami sudah memberikan ini, sudah memberikan itu, kemudian Anda lupakan. Itulah praktek tidak bersyukur. Adapun seandainya suami punya kekurangan, maka tugas istri adalah bagaimana membantu suami memperbaiki kekurangan tersebut. Contoh, jadi dikasih contoh, suami kalau diajak main sama anak, itu gak fokus. Pikirannya malah kemana-mana, ke pekerjaan, HP, dan seterusnya. Akhirnya anak itu gak nyaman untuk bermain dengan bapaknya. Apa yang mesti dilakukan istri? Yang mesti dilakukan istri adalah membantu suami untuk fokus. Caranya bagaimana? Diajak ngobrol. Ajak suami ngobrol. Tentunya bukan di hadapan anak. Ajak suami untuk ngobrol. Sampaikan kepada suami, Mas, ini saya punya sedikit catatan, tapi Masya Allah saya terus terang bahagia bersama Mas. Kehidupan kita selama ini menyenangkan, anak-anak kita juga sehat, pinter-pinter, cuman mungkin ada sedikit Mas yang pengen adik sampaikan masukan kepada Mas, yaitu kenapa pas lagi main sama anak-anak Mas kurang fokus. Iya nih, saya punya banyak pekerjaan gini. Kalau memang masalah pekerjaan, maka kita bisa sebagai istri bisa menawarkan kira-kira bantuannya apa, apa yang bisa saya bantu supaya Mas lebih ringan lagi. Itu namanya memberikan solusi. Atau misalnya karena sibuk HP misalnya, coba sekarang Mas gimana kalau misalnya kita bikin semacam aturan, kalau lagi bareng sama anak-anak HP kita apa kan? Kita matikan. Ya. Ada dulu pernah ada program matikan HP ba'da maghrib. Ya, matikan HP ba'da maghrib. Sudah, matikan HP ba'da maghrib sampai kapan? Sampai pagi. Matikan HP ba'da maghrib sampai pagi, sudah matikan. Setelah itu buat keluarga waktu sudah. Ya, waktu itu mulai dari maghrib sampai malam buat keluarga. HP sudah ditaruh di tempat yang disepakati. Ya. Setelah itu kemudian bercengkerama dengan keluarga, ngobrol sama keluarga. Karena memang kenyataannya kita mengeluhkan dengan adanya alat komunikasi smartphone tersebut sering membuat yang dekat menjadi jauh dan yang jauh menjadi apa? Dekat. Betul? Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Kita sangat intens berkomunikasi dengan teman-teman kita yang jauh di mana-mana. Kita punya grup WA, anggotanya ada yang di Jakarta, ada yang di Aceh. Kita itu sangat dekat dengan mereka. Tapi justru orang-orang terdekat dengan kita di rumah kita anak, istri, suami. Malah terasa jauh. Kenapa? Karena ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat itu, kita gak fokus. Malah kita fokusnya balesin apa? WA. Bacain WA, balesin WA. Sampaikan ini kepada ayah. Yeah. Sampaikan ini kepada suami Anda. Yeah. Mudah-mudahan suami Anda tergerak. Mudah-mudahan suami Anda tergerak. Dan tentunya merubah kebiasaan yang tidak baik itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Butuh waktu. Maka Anda terus dukung suami Anda untuk memperbaiki kekurangannya. Pertanyaan terakhir, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana mengatasi anak yang suka ngambek? Mengatasi anak yang suka ngambek usia 7 tahun sudah dimotivasi. Begini, perlu dicari, pertama dicari penyebabnya apa? Anak ini punya sifat ngambek karena apa? Apakah karena keturunan? Ya, ini yang pertama. Atau karena dia nyontoh orang tuanya? Ya. Atau karena apa? Kalau misalnya karena keturunan, nyontoh orang tua, berarti yang harus diperbaiki pertama kali siapa? Orang tuanya. Kadang-kadang kita itu nyalah-nyalahin anak, ternyata anak itu nyontoh perilaku negatif kita. Ini yang pertama. Dicari sebabnya apa. Yang kedua, ketika anak sudah dikasih motivasi, kok masih suka ngambek, coba jenengan pikirkan, Anda pikirkan coba. Setelah dikasih motivasi itu, intensitas ngambeknya itu berkurang atau tidak? Saya yakin dengan izin Allah Azza wa Jalla, apalagi anak masih usia berapa tahun? 7 tahun. Itu akan ada perubahannya. Cuman kadang-kadang kita itu kurang menghargai perubahan yang menurut kita kecil. Misal, dulu biasanya dalam sehari ngambek 20 kali. Begitu dinasehati berkurang jadi berapa? 19 kali. Jadi cuma berkurang berapa? Satu. Hargai. Banyak di antara kita itu kurang menghargai adanya perubahan positif yang terjadi dalam diri anak kita. Padahal satu berkurangnya satu perilaku negatif itu sangat berharga. Jadikan itu sebagai modal, tentunya dengan taufik dari Allah, untuk memperbaiki terus kekurangan-kekurangan berikutnya. Ya. Jangan kita fokus kepada yang 19, melupakan yang satu. Ini yang dari tadi kita sampaikan, fokus kepada perilaku nopo positif, bukan fokus pada perilaku negatif. Ini yang kedua. Jadi hargai perubahan sekecil apapun, dan kalau perlu rayakan perubahan tersebut. Rayakan di sini maksudnya ya diajak makan gitu. Habis seneng, kemarin kamu 20, sekarang jadi berapa? 19. Ya, jadi dihargai. Ini yang kedua. Yang ketiga ya berdoa tentunya, ya. Berdoa kepada Allah, karena yang bisa merubah perilaku itu siapa? Allah. Yang membolak-balikkan hati adalah Allah Azza wa Jalla. Tiga hal ini, yang pertama cari penyebabnya apa, yang kedua hargai setiap perubahan sekecil apapun, kemudian yang ketiga banyak-banyak berdoa. Rabbi habli minas salihin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.